semangatmu, dengan semangat muda mudi. Tunjukkan bahwa kita bisa, bisa jadi yang terbaik, terbaik dari yang terbaik. Pramuka, ayo Pramuka, bersama membangun bangsa. Kebaikan dan melahirkan kepribadian yang mulia. Rasa untuk